semua. Nyanyi bareng-bareng ya. I'm from Sidon. You can dance. Sebesar yang sebelah kanan sama sebelah kiri, nyanyi bareng-bareng. Suara angin, angin sing reridu ati, ngelingake sliramu sing pengen nangis ngetoke elo. Sebrenek tanah sah kelingan, ademe gunung merapi purba.